السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin saya hormati. Masih kita pada ucapan Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Masih berkaitan dengan dhammul wiswas. Yang diucapkan Abu Muhammad dalam bukunya Dhammul Wiswas, tercelanya waswas atau jeleknya waswas. Setelah muqaddimah beliau menyatakan amma ba'd. Fa inna Allah Subhanahu ja'ala syaitan aduwan lil insan. Adapun setelah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syaitan sebagai musuh bagi manusia. Yaq'ud lahu siratal mustaqim, yang duduk untuk menghalangi manusia di jalan Allah yang lurus. Wa yatihi min kulli jiha, dan mendatanginya dari segala arah. Wa sabil, segala jalan. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa iblis berkata, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah, bahwasanya iblis berkata, sungguh aku akan duduk menghalangi mereka di jalanmu yang lurus, dan aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka dan dari kanan mereka, atau dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan niscaya engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Wahadharanallahu azza wa jalla min mutaba'atihi. Maka setelah Allah khabarkan bagaimana iblis bersumpah untuk menghalangi manusia, maka Allah memperingatkan agar hati-hati jangan mengikuti syaitan. Dan diperintahkan kita, umirna bimu'adatihi wa mukhalafatihi, dan kita diperintah oleh Allah untuk memusuhinya dan untuk menyelisihi syaitan. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian sebagai musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Ini perlakukanlah sebagai musuh. Dan juga Allah berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah. Allah juga berfirman, wahai anak turunan Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian, sebagaimana dia telah menyebabkan keluarnya bapak ibu kalian dari surga. Hanya mengeluarkan Adam dan Hawa dari jannah adalah godaan syaitan. Maka kalian jangan sampai mengikuti syaitan, jangan sampai difitnah oleh syaitan, sebagaimana bapak ibumu dulu Adam dan Hawa dikeluarkan oleh syaitan. Wa akhbarana bima sana'a bi abawaina tahdhiran. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan syaitan terhadap bapak ibu kita, terhadap Adam dan Hawa, dikabarkan oleh Allah tahdhiran, sebagai peringatan bagi kita jangan mentaati syaitan. Tahdhiran min ta'atihi, peringatan agar jangan mentaati syaitan. Wa qat'an li'udr fi mutaba'atihi. Wa qat'an li'udr fi mutaba'atihi, dan sebagai pemutus udzur, yakni tidak ada alasan apapun untuk mengikuti syaitan. Wa amarna Allah subhanahu wa ta'ala biittiba'i siratal mustaqim. Sebaliknya, setelah melarang mengikuti syaitan, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa nahana 'anittiba'i subul, dan Allah melarang kita agar jangan mengikuti jalan-jalan lain. Diperintahkan untuk mengikuti siratal mustaqim dan dilarang agar jangan mengikuti jalan-jalan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena niscaya subul tadi, jalan-jalan tadi akan memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada perintah, ada larangan. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, larangan untuk mengikuti jalan-jalan lain. Perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan larangan untuk mengikuti jalan syaitan. Maka sesuai dengan perintah Allah untuk mengikuti jalan yang lurus, sesuai dengan perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan sesuai pula larangan Allah untuk mengikuti subul, larangan Allah untuk mengikuti syaitan. Sesuai. Artinya kalau kalian mengikuti syaitan, kalian akan masuk dalam subul. Kalau kalian mengikuti Rasulullah SAW, kalian akan masuk ke dalam jalan yang lurus. Khonibidina a'azakumullah, sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bahwa Rasulullah SAW menggaris satu garis di tanah, dan kemudian menyatakan, hada sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambarkan garis-garis di kanannya dan di kirinya, kemudian menyatakan, hadihi subul, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, bahwasanya tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini, kecuali di sana ada syaitan, yaj'u ilai. Di sabil tadi, di subul tadi, di jalan-jalan tadi, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Berarti syaitan mengajak ke dalam subul, sedangkan Allah memerintahkan mengikuti sabil al-mustaqim, yang lurus. Wa sabilallahu wa siratuhu mustaqim huwa alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahabatihi. Maka yang namanya jalan Allah adalah jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabatnya. Apa dalilnya kalau jalan yang lurus adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Dalilnya dalam surat Yasin. Yasin walqur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kata Allah, Yasin, dan Al-Quran, atau demi Al-Quran yang hikmah, yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Rasul termasuk orang-orang yang diutus, ini termasuk para Rasul, engkau sesungguhnya ala siratin mustaqim, engkau di atas jalan yang lurus. Ini dalil bahwa jalan yang lurus adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan lurus adalah jalan sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh di atas jalan yang lurus. Innaka dengan inna tentunya menunjukkan itu adalah taukid, penekanan, sungguh-sungguh engkau. Kemudian memakai lam taukid pula, la'ala, sungguh engkau di atas, hudan mustaqim. Innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh berada di jalan yang lurus. Dengan dua penekanan, dua ta'kid, maka maknanya sungguh-sungguh engkau benar-benar di atas jalan yang lurus. Engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil ketiga dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh-sungguh membimbing ke jalan yang lurus. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mengajak kepada jalan yang lurus, benar-benar beliau berjalan di jalan yang lurus, dan benar-benar petunjuknya, bimbingannya adalah bimbingan ke arah jalan yang lurus. فَمَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَّمْ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Maka barang siapa yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti beliau dalam ucapannya, mengikuti beliau dalam perbuatannya, maka berarti dia mengikuti jalan yang lurus. Wa huwa mimman yuhibbuhu Allah wa yaghfiru lahu dhunuba. Yang berarti dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni pula dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka barang siapa yang mengikuti jalan Rasul, berarti dia mengikuti jalan yang lurus dan mendapatkan kecintaan dari Allah dan sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafahu fi qawlihi aw fi'lihi fa huwa mubtadi'. Maka barang siapa yang menyelisihi Rasul dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya, maka orang itu mubtadi'un, orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Muttabi'un li sabili syaitan, berarti orang tadi tidak mengikuti jalan yang lurus, tapi sebaliknya mengikuti jalan syaitan, mengikuti subul. Ghaira dakhilin fi man wa'adallahu bil jannah, berarti dia tidak termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, tidak termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan ampunan, dan tidak termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan ihsan. Karena Allah menjanjikan surga, menyanyikan rahmat kepada siapa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi. Mereka lah yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya dan jannahnya. Qul inna a'udzukumullah. Thumma, ini masuk ucapan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Thumma inna ta'ifatal muwaswisina qad tahaqqaqa minhum ta'atash syaitan. Kemudian golongan orang-orang ahlul waswas, mereka sungguh telah mewujudkan ketaatan kepada syaitan. Hatta tasafu biwaswasatihi, hingga mereka terkenal dan tersifati dengan sifat waswas. Wa qabilu qawlahu, mereka justru mengambil dan menerima ucapan syaitan. Wa ata'uhu, mereka mentaati syaitan. وَرَغَّبُوا عَلِ اتِّبَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَّمْ, dan mereka sebaliknya رَغَّبُوا عَنْ. Apa رَغِّبُوا عَنْ? Benci dan tidak suka. Padahal Rasulullah SAW mengancam, فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Tapi kenyataannya mereka justru lebih memilih ucapan-ucapan syaitan, dan mereka tidak suka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Jelas-jelas tidak suka, terbukti ketika engkau dan kita melaksanakan sunnah, wudu dengan cara sunnah, mandi dengan cara sunnah, mereka justru merinding bulu romanya. Dan mereka begidik sambil menyatakan, "Di, kok segitu airnya? Apa bisa bersih?" katanya. Qul inna a'udzubikumullah. Sunnah dibenci oleh mereka, tetapi yang didengar oleh mereka adalah bisikan syaitan. Hatta inna hadahum la yara annahu idza tawadda wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw shalla ka salatihi fa wudu'uhu batil. Hingga salah seorang mereka berpendapat, kalau ada yang berwudu dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salat seperti salat Rasul, maka mereka berkata wudu'uhu batil, kata dia wudunya enggak sah. Wa salatuhu ghairu sahihah, salatnya enggak sahih katanya, enggak sah. ويرى انه اذا فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواكله الصبيان واكل طعام عامه المسلمين انه قد صار نجسا. Bahkan di antara mereka ada yang melihat, berpendapat bahwa siapa yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nyuapin anak kecil atau makan makanan orang umum kaum muslimin, maka orang itu telah terkena najis katanya. Nyuapin anak kecil, najis. Yajib alaihi tasbih yadihi wa famih, atau makan bersama kaum muslimin, makan dengan orang awam, dikatakan najis. Harus dicuci mulutnya 7 kali, cuci tangannya 7 kali. Kama law walagha fihi makalbun, sebagaimana kalau bejana dijilat oleh seekor anjing, atau seperti air yang dikencingi oleh kucing, harus dicuci, kata mereka. Disamakan orang yang nyuapi anak kecil dengan orang yang kena anjing, suruh cuci 7 kali. Bagaimana? Anak kecil kan gak jelas najis atau gak najis. Maka itu kamu barangkali ini, barangkali itu, semuanya dengan was-was. Qulibna a'azakumullah. Thumma innahu balagha min istila'i iblis 'alayhim annahum ajabuhu ila ma yushbihul junun. Bahkan sampai-sampai atau kemudian mereka sampai kepada tingkat ini penguasaan iblis atas mereka, dan mereka menyambut ajakan iblis sampai pada tingkat perkara yang yushbihul junun, perkara yang mirip dengan kegilaan, mirip dengan majnun, seperti orang gila. Wa yuqarib madhhab as-Sabastaiyah, yang menyerupai dan mirip dengan madhabnya Sabastaiyah. Sabastaiyah adalah madhabnya Yunani. Alladzina yunkiruna haqa'iqal mawjudat, madhab Yunani yang mengingkari kenyataan yang ada. Mengingkari semua ini, bahwa ini sungguhnya tidak ada. Ini semua enggak ada. Semua langit, bumi, matahari, pohon, masjidmu ini, semuanya itu tidak hakiki. Semuanya enggak ada, katanya. Loh, kenyataannya ada. Iya, tapi sesungguhnya aslinya enggak ada. Apa itu kalau bukan majnun? Kalau bukan majnun, maka dia adalah gila. Qul inna a'udzubikumullah. Yunkirun haqa'iqal mawjudah, mengingkari kenyataan-kenyataan yang ada. Wal umurul mahsusah, mengingkari perkara-perkara yang mahsus, yang bisa diraba, bisa dilihat. Wa'alimal insan bihali nafsihi minal umur daruriyatil yaqiniyat, dan mengingkari pula ilmu manusia tentang keadaan dirinya dari urusan-urusan daruriyat wal yaqiniyat. Daruriyat itu perkara-perkara yang sudah otomatis dia tahu, setiap manusia normal tahu itu daruriyat. Api membakar itu otomatis manusia tahu. Yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia aksioma. Al-yaqiniyat, dan perkara-perkara yang meyakinkan oleh mereka pun diingkari. Wa ha'ula'i, sedangkan ahlul waswas mirip. Kalau tadi ahlu as-safsata'iyah, yang perbuatan disebut safsatah, dan orang yang dikatakan atau madhabnya dikatakan safsata'iyah, mereka dalam keadaan mengingkari kenyataan-kenyataan yang terjadi, mengingkari perkara-perkara yang sudah aksioma, mengingkari perkara yang ada di hadapan matanya, padahal dilihat oleh matanya, diraba oleh tangannya, dikatakan tidak ada oleh mereka. Sedangkan ahlul waswas juga sama seperti itu. Yaghsil ahaduhum 'udwahu ghuslan. Dia telah mencuci anggota wudunya dengan betul-betul pencucian yang disaksikan oleh dirinya, dibasarihi, disaksikan oleh matanya. Wa yukabbir, kemudian bertakbir, terdengar oleh telinganya. Yaqra' bilisani, membaca dengan lidahnya. Bihaitsu tasma'uhu udunahu, di mana dia mendengar dengan kedua telinganya bahwa dia sudah bertakbir. Wa ya'lamuhu biqalbihi, dan dia tahu dengan hatinya kalau dia sudah bertakbir, sudah wudu. Bal ya'lamuhu ghairuhu, bahkan sudah diketahui oleh orang lain yang di sebelahnya bahwa orang ini telah bertakbir, orang ini telah berwudu. Wa yatayaqqanuhu, dengan yakin diketahuinya. Tetapi kemudian ia syukku, kemudian ragu. Hal fa'ala dhalika amla, apa saya sudah wudu apa belum ya? Apa saya sudah takbir tadi apa belum? La hawla wa la quwata illa billah. Yunkirul mawjudat wal haqiqiyat wal mahsusat, mengingkari sesuatu yang nyata, yang jelas di hadapan mata, persis seperti madhab Safsata'iyah. Wa kadhalika yushakkikuhu syaitan fi niyatihi, demikian pula orang yang digoda oleh syaitan dalam niatnya. Wa qasdihi, dalam tujuannya. Allati ya'lamuha man min nafsihi yaqinan, padahal sudah diketahui oleh dirinya secara yakin. Ketika orang itu berwudu, ketika orang itu berjalan ke masjid, ketika orang itu bersiap-siap mengambil perlengkapannya, memakai pecinya, memakai jubahnya, berangkat ke masjid. Orang lain saja tahu, ini orang niat ke masjid. Orang lain tahu, si bulan ini niat ke masjid ini. Ada ciri-cirinya, dia berwudu, dia begini sampai datang ke masjid. Sedangkan yang melakukannya ragu, saya sudah niat apa belum ya? Yusbihul junun. Yusbih al-junun. Bal ya'lamuha ghairuhu min qara'ini ahwalih. Bahkan diketahui oleh selain dia, dari ciri-cirinya, dari keadaan-keadaannya. Wa ma'ahada yaqbal qawla iblis. Tapi bersama dengan itu, dia masih menerima bisikan iblis. Li'annahu mana wa salata wa la aradaha. Kata iblis bahwa dia belum berniat salat dan belum menginginkan salat. Ayo, niat lagi. Mengheningkan cipta. Mulai. Ada dua macam jenis manusia yang was-was. Ada yang masih bermadhab dengan diiklankan di mulutnya dengan niat saya niat tawaitu salata begitu. Ada yang tidak, wah itu bid'ah dalam hati saja. Tapi tetap ragu. Diam sejenak, menghembuskan nafas yang dalam-dalam. Sudah berangkat. Masih ragu lagi, diulang lagi, berhenti lagi, mengheningkan cipta lagi. Berangkat lagi. Masih ragu lagi, terus diulang-ulang. Mukabaratan minhu li'iyanih. Berarti dia sungguh sombong, tidak menerima kenyataan dari dirinya sendiri. Tidak menerima kenyataan dari dirinya sendiri bahwa dia sudah niat tadi. Wajahada liyaqini nafsih. Dia menentang keyakinan dirinya sendiri. Hatta tarahu mutaladjidan mutahayyira. Hingga kamu lihat dia dalam keadaan tersiksa dan bingung. Ka'annahu yu'alij syai'an yajtadibuhu. Seakan-akan dia sedang menyembuhkan dirinya yang terus ditarik-tarik oleh sesuatu. Ya, ini dia seakan-akan sedang dikuasai oleh syaitan apa, enggak tahu. Kemudian dia melawan. Saya niatkan. Dalam hatinya terus, niat. Berangkat lagi, aduh saya belum niat. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Aw yajid syai'an fi batinihi yastakhrijuhu. Atau seperti orang yang mendapati sesuatu dalam hatinya, kemudian berupaya untuk mengeluarkannya, gak bisa-bisa. Bagaimana kira-kira? Kalau orang yang mendapatkan di hatinya sesuatu, ingin mengeluarkannya. Gimana caranya? Seperti itu keadaan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini ucapan Abu Muhammad al-Naqdisi. Dinukil oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Ternyata sangat mirip dengan orang-orang di Indonesia. Kok aneh ya? Enggak aneh. Sebab syaitannya sama. Syaitan yang dulu dengan syaitan yang sana sama gurunya. Kullu dhalika mubalaghatan fi ta'ati iblis. Itu semua adalah berlebih-lebihannya mereka dalam mentaati iblis. Wa qabul waswasatihi. Dan menerima bisikan waswasah dari iblis. Wa man intahat ta'atuhu li iblis ila hadal had. Dan barang siapa yang sudah mencapai ketaatannya kepada iblis sampai batas ini, berarti dia sungguh telah mentaati iblis dengan puncak ketaatan. Al-ghayah fi ta'atihi. Khana ibn a'azakumullah. Biasanya mentaati iblis pada perkara yang menguntungkan. Taat. Menguntungkan syahwat. Tunggu ini. Maka orang ini taat kepada iblis. Tapi orang yang lebih taat lagi adalah orang yang nurut pada iblis, tunduk pada iblis pada perkara yang merugikan dirinya, melelahkan dirinya, membelenggu dirinya, membuat susah dirinya, tetap taat. Wah, ini terlalu taat. Orang yang dikatakan ghayah fi ta'atihi, yang sangat taatnya kepada iblis. Tsumma innahu yaqbal qawlahu fi ta'dib nafsihi wa yuti'uhu fil idrar jasadihi. Karena dia kemudian sesungguhnya dia menerima ucapan iblis dalam menyiksa dirinya sendiri. Mentaati iblis dalam menyakiti jasadnya sendiri. Taratan bil ghausi fil ma'il barid. Sesekali ada yang sampai melemparkan dirinya ke dalam air yang dingin sampai tenggelam dalam air yang dingin supaya yakin kalau sudah basah semuanya. Wa taratan bi kathrati isti'malihi wa italatil 'arqi. Dan kadang-kadang dengan banyak menggunakan air terus-menerus dan banyak menggunakan curahan airnya, wa rubbama fataha 'ainayhi fil ma'il barid, kadang-kadang dia membuka kedua matanya agar dicuci dalamnya dengan air yang dingin pula, wa ghasala dakhili ma, dan digosok lagi matanya dalamnya, hatta yadurru bi basarihi, hingga matanya terganggu. Warubama abba ila kashfi auratihi linnas, kadang-kadang sampai dia menyingkapkan auratnya di depan manusia karena waswas. Dia cuci di tempat wudunya kaum muslimin di masjid-masjid, bolak-balik ke sana sampai dia merasa kurang puas, sampai singkapkan lagi sampai terlihat betisnya, terlihat auratnya, karena belum puas dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, belum puas apanya? Belum puas dalam mentaati iblis. Qala wa rubbama sara ila halin yaskhar minhu sibyan. Kadang-kadang sampai dia kepada satu keadaan yang ditertawakan oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil kumpul nonton orang ini berwudu. Sambil tertawa-tertawa. Wa yastahzi bihi man yarahu, diperolok-olokkan oleh anak-anak dan diperolok-olok oleh orang-orang yang melihatnya. Wudu sampai basah semua bajunya, basah semua sarungnya, terlihat auratnya sampai seperti mandi. Dalam keadaan masih tetap ragu. Aduh, kayaknya saya belum tuntas ini wudunya, masih belum benar. Kembali lagi wudu lagi, anak-anak tertawa mentertawakan dia. Yusbihu al-junun, mirip dengan orang yang majnun. Qultu, saya katakan, kata Al-Qayyim rahimahullah, dzakara Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, dinukilkan oleh Abu al-Faraj ibn al-Jawzi dari Abi al-Wafa ibn Aqil, ada seseorang qala lahu, ada seorang yang berkata kepadanya, anghamisu fil ma' miraran kathira wa ashukku hal sahha li al-ghusl am la, famada tara fi dhalik. Orang tadi berkata, aku sudah membenamkan diriku dalam air sampai tenggelam di dalam air, miraran, berulang-ulang, miraran kathira, tapi aku masih ragu apakah sah mandiku ini atau belum sah. Famada tara, bagaimana pendapatmu wahai syekh? Bagaimana jawaban syekh? Jawabannya kata syekh, qala syekh, idhab, faqad saqatat anka shalah. Pergilah kamu. Sudah dimaafkan, sudah gugur salat untukmu. Ini engkau sudah tidak wajib salat lagi. Kaget orangnya. Sudah enggak wajib salat lagi. Wa kaif? Kenapa kau enggak wajib salat lagi? Karena Nabi SAW bersabda, diangkat pena dari tiga orang. Orang yang gila sampai sadar, orang yang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Sehingga kalau orang itu gila, maka gak perlu sholat, gak apa-apa. Udah pergi kamu, bebas kamu. Apa jawabannya? Kalau kamu waman yanghamisu fil ma'i miraran wa yasukuhal asabahul ma'amla fahuwa majnun. Kata Syekh tadi menjelaskan, karena siapa yang sudah tenggelam dalam air berulang-ulang kemudian ragu apakah sudah kena air seluruhnya badannya atau belum, ini adalah orang gila, kata dia. Orang gila enggak wajib salat lagi. Rufi al-qalam an thalath, pena diangkat dari tiga, dari orang yang gila sampai sadar, dari orang yang kecil sampai balik, dan dari orang yang enggak sadar sampai dia sadar, dari yang tidur sampai bangun. Qul inna a'udzu na'am. Shadaqa wallah. Benar sekali apa dinukilkan oleh Abu al-Faraj ibn al-Jauzi rahimahullah, bahwasanya orang yang demikian betul-betul orang ini orang yang majnun. Bagaimana mungkin dia masih ragu apakah sudah basah seluruhnya atau belum, padahal dia sudah tenggelam dalam air berulang-ulang. Qala wa rubbama shaghalahu biwaswasihi hatta taqutuhul jamaah. Bahkan kadang-kadang seseorang dikuasai oleh waswasnya sampai kehilangan sholat jamaah, sibuk dengan wudu sampai sholat jamaah selesai. Warubama fatahul waqt, bahkan sampai ada yang kehilangan waktu, wudu sampai waktu hasarnya habis, sudah maghrib. Dari maghrib wudu sampai isya datang, habis sholat maghribnya atau waktu maghribnya. Wayushghiluhu biwaswasihi finniyah hatta tafutuhu takbiratul ula. Dan yang sering terjadi, seorang disibukkan oleh waswasnya dalam niat sampai hilang takbiratul ihram. Padahal siapa yang menemui takbiratul ihram memiliki keutamaan besar, dan siapa yang tidak mendapatkan takbiratul ihram kehilangan keutamaan yang besar. Sedangkan orang tadi dari mulai azan dia sudah datang ke masjid dan dia sudah berwudu, tetapi orang lain sudah sampai di shaf, orang lain sudah takbiratul ihram, dia masih sibuk dengan wudunya. Tafutuhu at-takbiratul ula. Kenapa? Sibuk finniyah, sibuk dengan niatnya. Usolli. Warubama fawwata alaihi rak'atan au akthar. Bahkan kadang-kadang ada yang hilang satu rakaat atau lebih dari rakaat. Dan ini bukan ucapan saya, ucapan Ibnul Jauzi. Artinya kejadian itu bukan hanya di kampung kita, tetapi di negeri-negeri lain pun terjadi bagi orang-orang yang was-was. Dan bantahannya dari para ulama bukan hanya dari Ibnu Qayyim, dari Abu Muhammad dalam Maqdisi, dari Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Jangan kita tunduk pada godaan syaitan, tapi hendaklah ittiba' dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minhum man yahlif, Di antara mereka ada yang bersumpah, wallahi, ya halif dan sumpah dengan nama Allah, annahu la yazid ala hadha. Sudah diulangi lagi, dia mengatakan sungguh demi Allah, saya enggak akan ngulangi lagi lebih dari ini, sudah cukup. Begitu berangkat dia, tapi kayaknya kurang balik lagi. Yughadzib qawlahu, dia mendustakan ucapan dirinya sendiri. Tsumma yakdzib. Qul ibn a'azakum Allah, bayangkan, sampai sudah bersumpah, sampai diajari oleh seseorang. Diajari gini, supaya kamu tidak was-was, setelah kamu mantap, sudah. Kamu bersumpah dengan nama Allah, dan bersumpah dengan sesuatu yang berat. Kalau saya balik lagi, istri saya cerai. Supaya kamu gak balik lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang terjadi? Dia menuruti ucapan tadi, supaya gak berani balik lagi. Ternyata tetap balik lagi, dan rela istrinya cerai. Dikisahkan oleh beliau juga. Oleh Ibn Qayyim. Wa hukiya li min man asiqu bihi an muwaswis. Dikisahkan kepadaku dari orang yang aku tiqah kepadanya, aku percaya kepadanya, tentang seorang muwaswis azim, seorang yang ahli waswas yang sangat besar. Ra'aituhu anna ana yukarriru aqdan niyati miraran ajidah. Aku lihat dia mengulang-ulangi niatnya miraran ajidah. Sangat banyak sekali berulang-ulang mengulangi niatnya. Fayashiqqu 'alal ma'mumin mashaqqatan kabira. Akhirnya mengganggu para makmum karena suaranya keras. Usalli fardhu, ceramah lagi. Terus begitu. Makmumnya semua terganggu. Akhirnya apa? A'rada lahu an yahlif bit talaqi annahu la yazid 'ala tilka al marrah. Maka ditawarkan oleh makmum tadi supaya kamu jangan ganggu kami, kamu bersumpah dengan cerai istrimu. Kalau mengulang lagi, istri saya cerai. Bahwa saya tidak akan menambah lagi dari apa yang sudah saya ucapkan. Ternyata setelah sumpah, falam yada'hu iblis hatta zad. Ternyata iblis tidak meninggalkannya. Terus menggodanya, hatta zada. Hingga dia menambah lagi. Fafarraqa bainahu wa bainam ra'atihi. Akhirnya cerailah istrinya dari dia. Wa asabahu lidzalika ghammun syadid. Akhirnya orang itu dikuasai kesedihan yang sangat. Wa aqama mutafarriqaini dahran tawilan. Akhirnya dia berpisah dengan istrinya yang sungguhnya dia masih suka. Dahran tawilan, beberapa lama. Hatta tazawwajat tilkal mar'ah bi rajulin akhar. Sampai istrinya tadi karena lama tidak dirujuk lagi, akhirnya nikah dengan laki-laki lain sampai punya anak satu. Tsumma annahu halatha fi yamini halafaha. Tafarraqa bainahuma, hingga terjadi cerai kembali karena sumpah yang dilakukan oleh orang itu. Waruddat ilal awal, akhirnya dikembalikan ke orang pertama lagi. Ba'da an kada yatlif limufaraqatiha. Kembali kepada orang pertama yang hampir-hampir orang itu membinasakan dirinya karena berpisah dengan istrinya. Qul inna a'udzakumullah. Ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Balaghani, sampai kepadaku satu kisah juga. An akhar, tentang orang lain. Anahu kana syadidut tanattu', bahwa orang itu sangat berlebih-lebihan. Fit talafud bin niyyah, dalam melafadzkan niat. Wa taqahur bidzalik, dan dia sungguh berlebih-lebihan dalam masalah itu dan memberat-beratkan diri dalam masalah itu. Fastadda bihi tanattu', maka akhirnya semakin dahsyat kelakuannya. Wattaqa'ur yauman, suatu hari dia mengulang-ulang sampai dia lelah betul mengulang-ulang kalimat usalli ila an qala, sampai dia berkata karena lelahnya, usalli miraran salata kada miraran. Wa arada an yaqul, ketika dia ingin menyatakan ada'an lillahi ta'ala yang terakhir, akhirnya dia keliru. Fa'ajamad dal. Akhirnya dia membacanya bukan ada'an, tapi ada'an. Pakai dal. Kalau ada'an artinya ditunaikan untuk Allah. Tapi kalau ada'an artinya menyakiti, mengganggu Allah SWT. Ketika dia menyatakan ada'an lillahi ta'ala, faqata'a shalah rajulun, tiba-tiba ada seorang yang membatalkan salatnya karena jengkel sama orang ini, kemudian mengatakan wali rasulihi wa malaikatihi wa jama'atil musallin. Iya, kamu benar-benar mengganggu Allah dan mengganggu para malaikatnya, mengganggu jamaah musallin seluruhnya. Ditambahi sama dia adzaan lillah, kata dia iya, adzaan lillah wali malaikatihi wa jama'atil muslimin seluruhnya. Qul inna a'udzukum minallahi muslimin yang saya hormati. Qala wa minhum man yatawaswas bi ikhrajil harfi. Ada lagi yang kemudian was-wasnya dalam mengeluarkan huruf. Sudah dia mengucapkan alamin, bagus. kayaknya belum mantap ainya. Alamin. Aduh, kayaknya kurang mantap ainya. Ulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Faqala, maka orang itu mengulang-ulangi kalimat-kalimatnya, hurufnya, karena merasa dia belum bisa mengeluarkan huruf dengan benar. Wa ikhrajil harfi hatta yukarriruhu miraran, hingga dia mengulang-ulanginya berkali-kali. Faraaitu minhum man yaqul Allahu akbar. Apa itu kak itu apa? Bahasa apa itu? Ada yang Allah. Itu juga salah lagi. Secara tajwid salah, secara bahasa Arab salah. Kenapa? Karena ingin memantapkan huruf dan was-was. Kayaknya kurang pas, kurang pas. Itu pun masih diulang. Ah, kurang mantap. Angkat lagi tangannya, ucapkan lagi. Oh. Ah, kurang mantap lagi. Diulang lagi. Hal dikatakan, qala wa qala li insanun minhum. Berkata seseorang dari mereka, قد عجزت عن قول السلام عليكم فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. Dikatakan dari mereka, ada yang ngeluh kepada temannya. Aduh, kata dia, saya itu gak bisa mengucapkan assalamualaikum dengan benar. Astagfirullah. Terus ngeluh. Setelah selesai, saya itu gak bisa mengucapkan assalamualaikum dengan benar. Apa jawaban temannya? Ucapan kamu barusan itu udah bagus. Saya enggak bisa mengucapkan assalamualaikum dengan benar. Hal itu udah bagus. Apa yang kamu ucapkan itu cukup, kata dia. Istarahta, selesai kamu. La haula wala quwwata illa billah. Wa qad balagha syaitan minhum an addabahum fid dunya qabla al akhirah. Sungguh syaitan telah mencapai godaannya, mencapai mereka diazab di dunia sebelum di akhirat. Wa akhrajahum an ittiba'ir rasul, dan mereka sungguh dikeluarkan oleh iblis dengan godaan-godaannya dari ittiba'ur rasul. Wa adkhalahum fi jumlati ahli tanattu wal ghulu, dan kemudian diseret untuk masuk ke dalam ahli tanattu wal ghulu, ke golongan-golongan orang yang berlebihan, orang yang ekstrim, orang yang melampaui batas. Wahum yasabuna annahum yusinnuna sun'a, dalam keadaan seperti itu mereka tersiksa, mereka masih merasa bahwa mereka sedang melakukan kebaikan. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yusinnuna sun'a. Kata Allah, maukah aku beritahu mereka-mereka yang paling rugi kehidupannya di dunia, yaitu orang yang dalam keadaan sesat jalannya di muka bumi ini, atau sesat jalannya di dunia ini, tetapi merasa sedang berbuat baik. Sudah jalannya sesat, tapi masih merasa dia sedang beribadah dengan baik. Orang yang paling khusyuk di dunia adalah dia rasanya. Dia adalah orang yang paling berhati-hati dalam sholat, dalam niat, dalam wudhu. Padahal dia adalah orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunia. Wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nasallahu salam wa afiyah. Nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina ajma'in ila sawa'is sabil wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.